Mitra bisnis, kisruh harga kedelai yang melonjak tinggi seperti mengulang episode sebelumnya yang pernah terjadi. Kenaikan harga dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilo saat ini adalah kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Saat ini 75% kebutuhan kedelai masih harus mengandalkan impor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi pertanian Imam Curmen. Pak Imam, apa komentar Anda melihat hal ini? Sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi. Kalau bicara negeri kita, negeri agraris, dan soal kedelai itu juga dari dulu sudah jadi masalah, tapi dulu itu masalah tidak sebesar sekarang. Tapi kelihatannya sangat dominan kebijaksanaan apa nama dalam kedelai sebagai alat komoditi perdagangan. Jadi apa intensitas terhadap perhatian bagaimana peningkatan suara apa kedelai masih kalah dengan kebijaksanaan cukup saja dengan impor kedelai. Sedangkan kedelai itu untuk orang Indonesia, kita-kita ini adalah tempe, tahu tempe itu makanan yang tidak pernah bosan. Dan itu dikemari dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah kalangan masyarakat. Tapi kenapa dari dulu perhatiannya cuma sekedar seremonial saja? Saya sudah dari itu menyarankan tanam kedelai di daerah-daerah pemukiman transmigrasi itu sangat menguntungkan. Ya, daerah-daerah UPT yang mempunyai tanah 2 hektar, 1 hektar masih dikosongkan karena belum mampu, itu mestinya digarap untuk ditanam kedelai. Disampai dulu, layak enggak tanam kedelai? Kalau layak, kerjakan. Kami pernah di Rimbu Bujang, kalau enggak salah, di daerah Jambi, tanam kedelai. 1 hektar bisa menghasilkan 2 ton. Loh, kalau itu sekian UPT, tiap UPT itu 50... kurang lebih 200 hektar. Itu kan sudah tinggal ngitung berapa ton saja yang akan dihasilkan. Dan nanam kedelai tidak persoalan yang sulit. Gampang saja itu. Tidak seperti nanam padi. Lebih gampang nanam kedelai daripada padi. Dan perawatannya tidak sesulit tanam padi. Tidak terlalu perlu apa pemupukan. Tapi pengobatan yang itu yang harus diperhatikan. Tapi malah sekarang idenya untuk mencukupi pangan kita harus memanfaatkan optimal lahan-lahan yang di kalangan sekarang belum dikerjakan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kebutuhannya tidak sepetak-petak lahan karangan itu. Tapi lahan-lahan yang masih potensial. Tapi itu belum bisa dijamah. Apa sebabnya? Karena kalau musim kemarau itu kering, keruntang, musim hujan itu terendam banjir. Tanah itu sangat subur. Ini kan masalahnya. Masalah tidak sederhana. Kita punya tenaga-tenaga teknis yang cukup untuk menangani masalah itu, menangani waduk, menangani saluran air, menangani bendungan-bendungan, bagaimana supaya dari hulu sampai ke hilir itu, tiap kali itu ada terjadi, kemudian mendapatkan air, supaya di hulu sana, itu rakyat ujukan jangan sampai bersalahan, itu mesti bikin bagaimana mensejahterakan rakyat di atas, supaya itu kepentingannya itu bisa diperhatikan. Apa kepentingannya? Kepentingan juga bercocok tanam. Cocok tanam dengan lahan yang sempit itu, dengan kondisi yang seperti itu, mestinya bisa diusahakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Ada semacam perwilayahan komoditi. Komoditi apa yang paling potensial di satu daerah itu yang harus dikembangkan. Di daerah juga demikian. Jadi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif terhadap produk-produk kita ini. Tapi ya itu saya sampai ngomong dulu. Akhirnya ya seperti terjadi sekarang ini. Bagaimana kemauan para pengusaha pedagang dan yang bisa mendekati menteri pedagang dan menteri pertanian. Bereslah itu urusan. Soal pertanian itu teriak-teriak, bakul tempe teriak-teriak, ya kan tidak begitu mendapatkan perhatian. Biarkan teriak. Ini masalah. Saya sangat prihatin melihat keadaan seperti ini. Sedangkan petani menunggu kebijakan pemerintah, katanya prioritas pembangunan pertanian itu sangat diperhatikan. Karena itu kepentingan daripada bangsa yang besar ini, membutuhkan kebutuhan pangan yang tidak bisa ditawar, pertumbuhan penduduk sedemikian rupa, padatan penduduk, ini masalah. Konsepnya cuma sekedar seremonial untuk menyenangkan bupati di satu tempat, camatnya bikin proyek tanaman kedelai. Tapi ya itu saja selesai. Habis itu sudah, proyeknya kan ada dananya. Ini masalah, saya enggak, itu kenyataan. Demikian pengamat ekonomi pertanian Imam Curmen. Saya Wendy Lim.